Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal Aisyah, wanita yang muncul dalam mimpi Rasulullah. Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya yang berstatus gadis ketika dinikahi oleh beliau. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah saat usianya masih 6 tahun. Namun mereka baru tinggal bersama dalam satu rumah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Aisyah lahir di bulan Syawal, tahun kelima kenabian. Ia memiliki nasab yang terhormat. Ayahnya adalah Abu Bakar, sahabat dekat Rasulullah sekaligus saudagar kaya raya di Mekah. Sedangkan ibunda Aisyah bernama Ummu Ruman. Aisyah memiliki saudara kandung bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Ia juga memiliki saudara seayah namun lain ibu seperti Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar yang usia keduanya belasan tahun lebih tua dari Aisyah. Aisyah tumbuh menjadi anak solihah berkat didikan akhlak mulia dari kedua orang tuanya yang muslim. Meskipun lahir di Mekah, Aisyah tidak terpapar dengan budaya jahiliyah yang dilakukan masyarakat Quraisy pada umumnya, karena ia telah mengenal agama Islam sejak lahir. Sebelum Rasulullah melamar Aisyah, Jubair bin Mut'im telah lebih dulu mengajukan lamaran kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar masih mempertimbangkan lamaran dari Jubair tersebut karena statusnya belum masuk Islam. Pada zaman ini tidak ada celaan ketika seorang laki-laki menikah dengan wanita di bawah umur. Sebuah tradisi yang lumrah terjadi di zaman Rasulullah dan tidak bisa dibandingkan dengan kondisi di zaman sekarang. Maka bukan hal yang menyimpang ketika Rasulullah melamar Aisyah di usianya 6 tahun. Sebelum melamar Aisyah, Rasulullah telah diperlihatkan sosok Aisyah dalam mimpinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6495 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau pernah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebelum aku menikahimu sebanyak 2 kali. Aku melihat malaikat menggendongmu dalam sepotong kain sutera, maka aku berujar kepadanya, singkaplah kain ini, maka ia menyingkapnya dan ternyata itu adalah engkau. Maka aku berkata, jika ini dari Allah, maka dia akan menjadikannya nyata." Ternyata mimpi tersebut merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pernikahan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah telah ditakdirkan olehnya. Bahkan mimpinya berulang hingga 2 kali. Namun Rasulullah tidak menceritakan perihal mimpi tersebut kepada siapapun, bahkan kepada Abu Bakar. Kemudian datang seorang sahabiah bernama Khawlah binti Hakim. Khawlah ini adalah wanita yang sama yang mengenalkan sosok Sauda binti Zam'ah, istri kedua beliau. Kali ini Rasulullah meminta Khawlah untuk menanyakan perihal lamaran beliau kepada pihak keluarga Aisyah. Pertama-tama, Khawlah mendatangi Ummu Ruman, ibunda Aisyah. "Wahai Ummu Ruman, aku ingin menyampaikan sebuah hal penting. Ini menyangkut putrimu, Aisyah." "Bicaralah, wahai Khawlah." "Rasulullah mengutusku kemari untuk menyampaikan lamaran beliau kepada Aisyah. Beliau ingin melamar putrimu. Semoga engkau dan suamimu bersedia menerima lamaran ini." "Benarkah apa yang engkau katakan, wahai Khawlah? Aku merasa sangat tersanjung mendengarnya." "Tentu saja, Rasulullah menyampaikan hal ini kepada aku secara langsung." "Tunggulah kabar dariku, wahai Khawlah. Aku akan berdiskusi dengan suamiku terlebih dahulu." Selepas Khawlah pulang, Ummu Ruman segera menemui Abu Bakar untuk mengabarkan berita gembira tersebut. "Wajahmu tampak begitu senang, wahai istriku. Ada apa ini?" "Barusan Khawlah datang dan menyampaikan kabar bahwa Rasulullah ingin melamar putri kita, Aisyah." Raut wajah Abu Bakar tampak terkejut mendengar kabar dari Ummu Ruman. Apakah Aisyah putri kita pantas bagi Rasulullah, sementara Aisyah adalah anak perempuan dari saudaranya sendiri? Ya, seperti yang engkau tahu, hubungan kami sangat dekat, layaknya saudara kandung. Ummu Ruman memahami kekhawatiran suaminya. Ketika Rasulullah mendengar kekhawatiran Abu Bakar tersebut, beliau merespon dengan bijak di hadapannya secara langsung. Wahai Abu Bakar, engkau adalah saudara seimanku, maka halal bagiku untuk menikahi putrimu. Aku sangat lega mendengarnya, wahai Rasul. Sebelum aku menerima lamaran darimu, ada hal yang ingin aku selesaikan terlebih dahulu. Jawaban Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa beliau ingin mempererat tali persaudaraan di antara mereka melalui pernikahannya dengan Aisyah. Abu Bakar teringat bahwa ia belum memberikan jawaban dari lamaran Jubair bin Mut'im tempo hari. Setelah menolak lamaran dari Jubair bin Mut'im, barulah Abu Bakar menerima lamaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akad nikah antara Rasulullah dan Aisyah terjadi 3 tahun sebelum peristiwa hijrah beliau ke Madinah. Mahar pernikahan yang diberikan Rasulullah untuk Aisyah sebesar 12,5 ukiyah atau setara dengan 500 dirham. Setelah akad nikah selesai, Aisyah tidak langsung tinggal bersama dengan Rasulullah. Beliau menitipkan Aisyah kepada ibu mertuanya dikarenakan usia Aisyah masih belum baligh. Maka lebih tepat bagi Aisyah untuk tumbuh dalam bimbingan orang tuanya. Wahai Ummu Ruman, aku titipkan Aisyah kepadamu. Tolong bimbing istriku dengan baik. Jagalah dia sampai tiba waktunya kami bersama. Tentu saja, ya Rasulullah. Aisyah merupakan gadis yang cerdas. Tanda-tanda kecerdasannya telah muncul sejak masa kanak-kanak. Suatu ketika, Aisyah sedang asyik bermain boneka. Apa ini, wahai Aisyah? Ini kuda. Apakah ada kuda yang memiliki 2 buah sayap? Bukankah kuda Nabi Sulaiman memiliki banyak sayap? Mendengar jawaban spontan dari Aisyah tersebut, Rasulullah tertawa. Beliau terhibur dengan kepolosan dan kecerdasan Aisyah. Aisyah memiliki rasa keingintahuan yang besar. Ia mampu mengingat dengan baik apa yang dilihatnya dan hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah. Ketika beranjak dewasa, Aisyah memahami hadis-hadis tersebut, meriwayatkannya dan menarik kesimpulan darinya. Usia Aisyah baru menginjak 8 tahun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Namun di usianya semuda ini, Aisyah dapat memahami dan menghafal berbagai hal di balik peristiwa hijrah Nabi. Bahkan tidak ada seorang pun sahabat yang mampu mengalahkan kepiawaian Aisyah dalam menceritakan peristiwa hijrah Rasulullah secara runtut dan lengkap. Sekarang Aisyah berusia 9 tahun. Kurang lebih 3 tahun lamanya, Rasulullah dan Aisyah hidup secara terpisah sebagai suami istri. Ketika datang perintah dari Rasulullah, Aisyah dan rombongan yang tersisa di Mekah menyusul untuk hijrah ke Madinah. Kehidupan rumah tangga Rasulullah dan Aisyah jauh dari kata mewah. Rasulullah mengajari Aisyah untuk bersikap zuhud dan hidup sederhana. Meskipun sederhana, Aisyah tidak mengeluh sedikitpun kepada Rasulullah. Bahkan ketika Aisyah mendapatkan rejeki, ia lebih memilih untuk menyedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Melalui kebiasaan ini, Aisyah tumbuh menjadi wanita muslimah yang kona'ah, pandai bersyukur, dan tangguh dalam menjalani kehidupan. Selama di Madinah, Aisyah tinggal di salah satu ruangan yang telah disiapkan khusus untuk istri-istri Nabi. Letaknya di perkampungan Bani An-Najjar yang dekat dengan Masjid Nabawi. Karena kamarnya dekat dengan masjid, ia dapat mendengarkan Rasulullah berdakwah di Masjid Nabawi. Karena pada waktu itu masjid merupakan pusat ibadah dan aktivitas kaum muslimin. Rasulullah memiliki panggilan kesayangan untuk Aisyah, yaitu Humairah. Kata Humairah artinya wanita berkulit putih hingga tampak rona merah di pipinya. Gelar yang tersemat pada Aisyah adalah Siddiqah, yang artinya wanita yang selalu berkata jujur. Sama seperti gelar yang tersemat pada ayahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah tidak dikaruniai keturunan. Kenyataan tersebut cukup mengganggu perasaan Aisyah karena ia sangat mendambakan putra-putri dari Rasulullah. Asma binti Abu Bakar memperbolehkan Aisyah untuk mengadopsi putra mereka yang bernama Abdullah bin Zubair. Sejak saat itu, Aisyah dijuluki sebagai Ummu Abdillah, yang berarti Ibunda Abdullah. Aisyah juga mengadopsi Qasim bin Abdul Rahman, putra dari saudaranya. Hal tersebut semata-mata dilakukan Aisyah untuk mencurahkan perasaan keibuannya. Selama 10 tahun hidup bersama dengan Rasulullah, Aisyah telah banyak menyerap ilmu yang beliau ajarkan. Aisyah dengan kecerdasan intelektualnya mampu melahap hampir seluruh bidang keilmuan di usianya yang tergolong masih sangat muda. Dengan semua ilmu yang dimiliki, Aisyah radhiyallahu anha mengabdikan hidupnya untuk mengajar umat. Hal ini terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Keberadaan Aisyah radhiyallahu anha layaknya sebagai pengganti Rasulullah dalam membimbing umat. Hal ini dikarenakan Aisyah sedikit banyak menjadi saksi mata turunnya wahyu kepada Rasulullah. Beberapa sahabat seperti Abu Musa al-Ash'ari dan Imam Syihab az-Zuhri pernah memuji kehebatan Aisyah. Ketika kami para sahabat menghadapi kesulitan dalam memahami sebuah hadis, kami sering bertanya kepada Aisyah, ia pun selalu mampu menjawabnya. Aisyah adalah orang luas pengetahuannya. Para sahabat senior sering bertanya dan berkonsultasi kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha menguasai banyak ilmu, seperti ilmu tentang Al-Quran, hadis, fikih, qiyas, tauhid, akidah, dan pengobatan. Dalam sejarah Islam, Aisyah tercatat sebagai perawi wanita dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sebanyak 2210 hadis. Demikianlah sekelumit kisah tentang mengenal Aisyah, wanita yang muncul dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya, pertama, hendaknya para muslimah meneladani sosok Aisyah radhiyallahu anha yang rajin belajar, murah hati, pandai bersyukur agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, Rasulullah diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri agar istri-istri beliau bisa belajar agama langsung darinya lalu menyebarkannya kepada para sahabat wanita. Wallahu a'lam bishawab.